بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمورنا في الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan dari mengambil faedah kitab Tafsiru Kalimati Tauhid, di mana kita sampai pada penjelasan keadaan mereka orang-orang yang berzikir dengan menggunakan kalimat La ilaha illallah, namun mereka tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Mereka mengucapkan La ilaha illallah sabahan, masaan, baik pagi maupun sore, alaful marrat, ribuan kali. Akan tetapi mereka ternyata masih yad'una ghairullah, masih berdoa untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ucapan dia La ilaha illallah la tufiduhum syai'ah, tidak memberikan manfaat buat mereka sedikit pun. Apa sebab? Li'annahum lam ya'malu bimuqtadhaha. Sebabnya mereka itu tidak melaksanakan konsekuensi dari La ilaha illallah. Konsekuensi dari orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah, mestinya dia harus tinggalkan peribadatan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, ya, di sana ada yang lebih, ya, mengatakan dirinya lebih istimewa dibanding yang pertama tadi. Zikir yang diucapkan oleh mereka sudah lebih istimewa lagi. Tidak sempurna mengucapkan La ilaha illallah, tapi cukup untuk mengucapkan Allah, Allah, ya, ribuan kali pula. Bahkan ya, ada yang mengucapkan tidak Allah, Allah saja, tapi huwa, huwa. Sehingga ketika diwakofkan menjadi hu, hu, hu. Ya. Mereka bermain-main dengan zikir ini. Pertama ribuan, La ilaha illallah. Kemudian tinggal Allahu, Allahu, Allahu. Tinggal hu, hu, hu. Ini semuanya adalah bentuk tala'ub minasyaitan, permainan dari syaitan, yang wajib bagi kita untuk ingatkan perkara ini. Itu satu tinjauan. Sedangkan tinjauan yang lain, ada di antara manusia yang mereka itu lalai atau dilalaikan oleh syaitan dari berzikir La ilaha illallah. Jadi yang semangat juga diperosokkan supaya semakin salah yang mengucapkan zikir La ilaha illallah. Kemudian satu sisi ini orang yang malas-malas sekalian untuk dibikin malas untuk berzikir dengan La ilaha illallah. Sehingga fala yaqulaha illa nadira, tidaklah mengucapkan La ilaha illallah melainkan sedikit, jarang sekali. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan, tidak mengingat Allah dengan La ilaha illallah kecuali sedikit saja. Padahal keutamaan di dalam itu sangat besar, sebagaimana kisah yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang telah lewat. Kita lihat penjelasan atau perkataan dari beliau rahimahullah di atas. Wahya kalimatu taqwa. Wahya al-urwatul wusqa. Wahya alladhi ja'alaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqbihi la'allahum yati'un. Wahya dan ia, yani la ilaha illallah, adalah kalimatul taqwa. Ini sudah kita sebut di awal, kenapa la ilaha illallah dikatakan kalimatul taqwa. Sebabnya apa? Karena akan menjaga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari apa? Dari api neraka. Karena takwa itu dari kata waqo. Ya, waqo yaqi wiqoyatan. Itu artinya apa? Penjagaan. Wiqoyah, penjagaan. Sehingga kalau dikatakan la ilallah kalimat takwa, karena akan menjaga orang yang mengucapkan kalimat la ilallah mukhlison lillah dari apa? Dari neraka. Sehingga penting kejujuran di dalam mengucapkan kalimat ini. Lah, untuk sampai pada tingkatan ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini yang butuh ilmu. Gak bisa kalau gak belajar. Orang untuk mengucapkan la ilaha illallah ikhlas itu seperti apa? Ya. Apa seperti yang digambarkan oleh banyak-banyak orang yang namanya ikhlas itu seperti apa? Ya, menggambarkan dengan gambaran tidak baik. Seperti orang buang hajat katanya. Menggambarkan ikhlas itu seperti orang membuang hajat. Apa jadikan kalau buang hajat terus ditengok-tengok teman-teman teman. Itu gambarkan ikhlas seperti itu. Ya, terlalu rendah yang demikian ikhlas. Jangan, jangan seperti itu. Ikhlas itu perkara yang mudah untuk diucapkan. Namun butuh perjuangan untuk mewujudkan. Ini ikhlas. Mudah terucap. Tapi untuk mencapai keikhlasan ini butuh apa? Perjuangan. Nah, perjuangan ini karena bentuk pengamalan dari ilmu. Saya kalau enggak ngaji ya enggak bisa. Sekedar teori, ya sing ikhlas ya yuk. Ya kan? Suruh ikhlas. Tapi enggak ngerti kayak apa ikhlas itu. Kan enggak pernah dengar pengajian menjelaskan tentang masalah bab bagaimana supaya sampai pada tingkatan ikhlas. Memurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wahya al-urwatul wusqa. La ilallah juga dikatakan al-urwatul wusqa. Tali yang sangat kuat sekali. Kenapa dikatakan tali yang sangat kuat sekali? Karena keberadaan orangnya demikian ini. Yukas yanata yakfurubit tawhud wa yu'min billah. Jadi pemeraktekan la ilallah dikatakan tali yang kokoh bagi seseorang karena dia adalah mengkufuri tauhid. Jadi semua praktek-praktek tauhid ia ingkari, ia kufuri. Ia tetapkan yu'min billah. Wahia dan kalimat la ilaha illallah allati ja'alaha Ibrahim. Inilah kalimat yang Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan baqiyatan, terus langgeng, abadi. Jadi kalimat yang abadi dijadikan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalimat la ilaha menjadi kalimat yang abadi. Baqiyah fi aqibihi, pada zuriyahnya. Aqib itu artinya belakang. Dijadikan sebagai kalimat yang langgeng untuk orang-orang yang di belakang Ibrahim alaihissalam. Maknanya apa? Keturunan beliau, zuriyahnya beliau. Ya. Jadi orang-orang yang datang setelah Ibrahim alaihissalam, zuriyahnya, anak keturunannya ini, ya, itu terus senantiasa ada pada mereka orang-orang yang menegakkan la ilaha illallah. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita lihat catatan kakinya atau hamisnya. Nomor dua. Qala hafizahullah wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah hiya allati 'anaha Ibrahim alaihi salam fi qawlihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Dan kalimat ini la ilaha illallah adalah yang anaha Ibrahim, yang Ibrahim memperlihatkan, mewujudnyatakan, seperti dalam firman Allah, innani bara'um mimma ta'budu, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Coba bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau Allah subhanahu wa ta'ala utus di muka bumi dalam keadaan semuanya kufur. Bukhtanesor, raja yang sangat berkuasa di saat itu, ya, kekuasaannya itu dari belahan barat sampai timur. Bukhtanesor. Tidak ada orang yang berani untuk berani untuk melawan keberadaan Bukhtanesor ini. Awal-awal dari dakwahnya, sebelum beliau sampai ke Mesir, yang nanti ketemu dengan Raja Jaba, Namrud. Ini semuanya adalah luar biasa kekufurannya. Bagaimana pencarian Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap kholiknya, terhadap penyem yang akan disembah, penciptanya, ya, dengan perjalanan yang luar biasa sekali di muka bumi. Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru siapa? Ibrahim, kemudian istrinya. Raja di saat itu sangat suka dengan istri-istri orang. Jadi ketika ada orang asing atau dilihat ada seorang suami istrinya cantik, maka kan diambil oleh raja. Ya. Kalau diketahui itu adalah siapa? Istrinya. Tapi kalau saudaranya enggak. Jadi kalau tanya, ini bojomu? Iya, ambil. Tapi ketika ini saudara saya, enggak. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam ditangkap dengan istrinya, maka ditanya, siapa ini? Ini saudaraku, saudara perempuanku. Ya, ini saudara perempuanku. Kemudian dipisah. Ya, dipisah keberadaan Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ini. Setiap raja mau datang mendekati, berdoa itu Ibrahim untuk menjadikan orang ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ternyata begitu dilihat wajahnya sangat menakutkan sekali. Ya, menakutkan sekali. Diulang lagi pada hari berikutnya seperti itu. Sampai 3 kali. Akhirnya dipanggil Ibrahim alaihissalam. Apa yang kamu bawa ini? Syaitan. Ya. Kemudian Ibrahim dilepas dan dikasih seorang budak. Nah, itu yang nanti menjadi ibunya siapa? Ismail alaihi salam. Dikasih hijrah, perjalanan yang luar biasa. Ini sisi-sisi keberadaan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berhadapan dengan Bukhtanesor. Kemudian ketika berhadapan dengan siapa? Namrud. Keberadaan Ibrahim alaihi salam adalah mempertunjukkan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Menunjukkan kalimat tauhid dengan lantang. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tidak punya bala tentara, tidak punya. Ya. Jadi kalau di sini berlepas diri dari kesyirikan dalam keadaan banyak orang itu sesungguhnya gampang. Ya. Ini raja yang dihadapi. illa alladzi fatarani, kecuali yang mencipta aku, baru aku akan beribadah kepadanya. Inilah makna la ilaha illallah. Dari mana kita tahu ini makna la ilaha illallah? Lafaz innani bara'un, hadza makna an-nafyi. Sesungguhnya aku berlepas diri, ini adalah makna berupa penafian. Yang namanya berlepas diri itu kan berarti tidak sawe-sawe dia. Berlepas diri berarti dia meniadakan. Dan meniadakan inilah makna dari la ilaha, tidak ada ilah. Jadi kalau kalian menyembah seperti itu, kita tolak. Enggak ada ilah yang disembah seperti itu. Illallazi fatarani, yang disembah adalah kecuali yang mencipta aku. Hadza makna al-isbati. Inilah arti dari penetapan berupa illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat ini waja'alaha ay Ibrahim, Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah, ya Ibrahim alaihi salatu wassalam, ja'ala hadhil kalimata, menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang abadi, terus menerus langgeng, fi aqibihi fi dzurriyyatihi, pada keturunannya. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak putus sudah. Sehingga Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai abul muwahidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Karena terus berkumandang dakwah la ilaha illallah. Sampai hari ini, sampai hari yang Allah SWT tetapkan berakhirnya. Fala yazalu fihim man yaqul la ilaha illallah. Maka terus-menerus ada pada keturunan Ibrahim orang yang mengucap la ilaha illallah. Lam yatrukuha kullahum. Mereka itu tidak meninggalkan semuanya, tidak. Walam yusyriku kullahum. Demikian pula tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik semuanya. Bal fihim man qalaha. Bahkan ada di antara mereka yang mengucapkannya. Wastiqama 'alaiha, istiqama di atasnya. Walau kana 'adadan qalila, walaupun jumlahnya sedikit. Au afrodan, bahkan cuma beberapa orang saja, person-person saja. Ya, lihat apakah ketika terjadi kesyirikan yang dahsyat semacam itu semuanya mengikuti kesyirikan, tidak. Ketika Amr ibn Luhay al-Khuza'i, dia adalah tokoh yang ada di kota Mekah saat itu, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dikenal bahwasannya mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Di saat Amr ibn Luhay al-Khuza'i dia terserang penyakit, beliau keluar dari Mekah ke Syam untuk berobat. Ya, jadi Syam itu sekarang negara Palestina, Suriah, Yordan, yang sekitar itu. Ya, itu Syam namanya. Jadi dari Mekah ke Syam itu, kalau sekarang sudah pakai paspor, pakai bikin visa kalau sekarang. Dulu gak perlu pakai visa, gak pakai paspor, udah berangkat saja. Jadi dikenal karena memang negara yang dikategorikan maju, ada pengobatan dan seterusnya. Jadi berobat ke luar negeri itu gak hanya sekarang saja. Zaman dulu berobat ke luar negeri itu sudah biasa. Ya, jadi jangan disangka zaman jahiliyah itu gak ada apa kemajuan. Kemajuan yang jahil itu karena orangnya itu gak paham. Ibadah itu mesti diberikan kepada Allah. Sebab kejahilannya itu di situ. Bukan jahiliyah itu gak ngerti apa-apa. Bodoh ya. Gak bisa buang ingus. Enggak. Modern, tata kenegaraannya, pengurusan kotanya, perdagangannya, itu maju. Nah, ini buktinya berobat kemana? Ke luar negeri. Nah, ketika didapati di Syam, ternyata mereka itu penyembah berhala. Penyembah berhala. Ia pikir Syam itulah negeri al-anbiya. Syam itu negeri para nabi. Ya karena para nabi itu turun di situ. Karena jalur Ishaq bin Ibrahim itu di situ. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim itu jalurnya di situ, di Syam. Nah, sementara jalur Ismail itu ada di tanah Arab, tanah Mekah. Mekah Al-Qurumah. Ya, Bakkah namanya dulu. Bakkah. Itu di situ keturunan Ismail cuma di situ aja. Sementara keturunan nabi-nabi itu adanya di Syam. Sehingga ia pikir Syam itu negeri para nabi. Ia anggap itu adalah perkara yang baik. Lihat. Ini adalah yang namanya istihsan, menganggap amalan itu baik. Ya, ini ide muncul ide di situ. Dia melakukan istihsan, akhirnya dia membawa beberapa berhala kemudian dibawa ke Mekah. Ya dikasih impian oleh syaitan. Bahwasanya orang-orang soleh di zaman Nuh yang tenggelam, patung-patung mereka terkubur. Ya, maka diadakan penggalian untuk menemukan apa patung-patungnya orang dahulu yang terkubur. Ya, ada Wad, ada Su'a, ada Yaghuts, ada Ya'uq, ada Nasr. Ya, digali. Ilmu apa namanya ini? Arkeologi apa ya? Itu zaman dahulu sudah ada, jadi jangan sekarang modern. Enggak, sama aja. Ketika ke arah kesirikan ya intinya apa? Sama aja buruknya. Nah, sehingga itulah awal pertama kali kesirikan terjadi di tanah Arab. Dipimpin oleh Abu Luhai Al-Huzai. Ketika Amr Ibn Luhai Al-Huzai menyampaikan ini, idenya istihsanat yang ia anggap baik, itu tidak semuanya menerima. Ada yang tetap istiqomah di atas milahnya Ibrahim alaihissalam. Nah ini janji yang Allah Ta'ala sebutkan. Gimana Allah Ta'ala jadikan. Ini adalah kalimat yang baqiyah fi aqibihi. Jelas ya. Jadi tidak semuanya orang itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Amr Ibn Luhai Al-Huzai. Awal yang menjadikan tanah Arab itu berbuat kesyirikan. Sehingga turun-temurun sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap milahnya Ibrahim seperti ini. Namun tidak semuanya orang itu terjatuh ke dalam bentuk pengabdian kepada Ka'bah, kepada apa? Patung-patung tadi. Seperti tidak didapati Rasul sujud sekalipun terhadap patung. Tidak didapati Abu Bakar As-Siddiq sujud sekalipun kepada patung. Enggak. Jika apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, di mana waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, ini memang ada. Keberadaan ada nanti dari keturunan-keturunan Ibrahim alaihissalam yang enggak semuanya menyembah kepada patung atau berbuat kesyirikan. Dan ini benar adanya. Walaupun mungkin ada beberapa orang saja, satu orang saja istiqomah di atas kalimatut tauhid. Demikian ya barakallahu fikum jami'an. Jadi lam yatrukuha kullahum wa lam yusyriku kullahum. Tidak semuanya itu meninggalkan la ilaha illallah. Tidak semuanya itu berbuat kesyirikan. Bahkan ada yang tetap istiqomah di atas ucapan la ilaha illallah walaupun jumlahnya sedikit, walaupun hanya mungkin satu orang. Terus tetap ada. Nah, wabillahi taufik. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'isa bihadihil kalimah. Maka tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus dengan kalimat ini. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang terus menjadi ya, tersebar kalimat tauhid. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku diperintah. Kalau dikatakan oleh Rasul, aku diperintah. Siapa yang merintah berarti? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat, Kalau beliau katakan umirtu, aku diperintah. Berarti soalnya siapa yang memerintah beliau? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintah? An uqatilan nasa. Untuk aku memerangi manusia. Ikhwah, barakallahu fikum. Di sini, lafadznya adalah uqatilan. Ya. Qatala yuqatil. Itu artinya memerangi. Ya. Kalau qatala yaqtulu qatlan, itu artinya membunuh. Sehingga ada perbedaan antara memerangi dengan membunuh. Ini jangan dianggap bahwasanya beliau adalah pembunuh. Ya. Kalau memahami bahwasanya beliau itu adalah pembunuh, ya, apa kalau begitu makna dari Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau alaihi salatu wassalam itu berdakwah kepada tauhid ini untuk rahmatan lil alamin. Rahmat. Ya, kasih sayang, belas kasihan. Lil alamin, untuk alam. Ada alam jin, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Ini mendapatkan rahmat dengan dakwah ini. Ya. Lihat bagaimana rahmat yang diberikan dengan dakwah ini terhadap hewan-hewan. Ya. Kepada jin. Gitu. Tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Seperti Ar-Rasul melarang kencing di lubang-lubang. Sebabnya apa itu? Di antaranya adalah itu ada rumah-rumah hewan. Atau kadang menjadi rumah jin. Itu bukankah rahmat? Kasih sayang? Kasih sayang. Hasilnya ajaran Islam memang betul. Ajaran kasih sayang. Lil alamin. Untuk semua alam. Alam hewan sudah ada aturannya. Alam jin sudah ada aturannya. Alam tumbuh-tumbuhan. Ya, apalagi alam manusia. Sehingga kalau memaknai uqatil di sini adalah membunuh, itu adalah jauh dari apa yang disebutkan dalam kaidah. Karena yang namanya memerangi itu tidak identik dengan membunuh. Berapa banyak Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melakukan syariah, pertempuran, itu tidak ada terjadi pertempuran. Berapa banyak Ar-Rasul melakukan jihad, tidak terjadi apa? Pertempuran. Karena beliau mendapatkan keistimewaan yang tidak didapati oleh nabi-nabi sebelum. Di antaranya adalah beliau katakan nusirtu. Ya, aku ditolong. Ya, dengan kemenangan. Kemenangan berapa ikhwah dengan ditolong oleh Allah Ta'ala? Dengan perjalanan 1 bulan. Ya. Jadi perjalanan 1 bulan itu sudah informasi itu masuk sudah. Beliau itu akan melakukan ekspansi. Sehingga penduduk-penduduk yang di situ, ya, kalau dia mau siap tempur, ya bertempur. Kalau gak siap bertempur, ya dia akan tunduk mengikuti aturan. Kalau tidak dua-duanya, dia akan pergi meninggalkan daerahnya. Ya. Dan ini diketahui oleh mereka. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya itu tidak seperti itu ketika bertempur. Lihat, ada aturan-aturan. Orang sudah dibunuh, tidak boleh dimutilasi. Dicincang-cincang, dipotong-potong. Sekarang namanya sebenarnya apa? Mutilasi. Itu ada aturan sudah mati, ya sudah. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh tua renta. Yang dibunuh itu yang pada ya petakilan kayak gitu, yang pententeng-pententengan ini, iya itu kata perang kayak gitu yang dipilih, dan anak-anak yang disingkirkan semua, masuk kampung, ya kalau wanita pun ampun-ampun kayak gitulah ya kalau bahasa kita ya, anak-anak juga pada tutup di situ, yang tua renta juga paling-paling lagi ngerual di depannya, ya nggak boleh dibunuh, dan ini yang masih berkas-berkas itu sudah akan menghadang di depan, ngelawan, dan itu baru di sikat. Yang enggak, yang enggak. Sedih kami ya? Nah, sehingga mana uqatil di sini bukan maknanya apa? Membunuh. Kan berapa banyak beliau taklukkan daerah-daerah dengan tanpa adanya pertumpahan darah, masuk daerah sudah tidak ada orang, ya dikuasai. Ya, masuk daerah penduduknya tunduk. Ya, sehingga siap untuk memberikan ganti orang untuk dilindungi. Minta untuk hidup bareng dengan kaum muslimin. Tidak ingin terjadi pertempuran. Ini sudah dirasakan oleh mereka. Dirasakan oleh mereka, oleh musuh-musuh. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wasallam itu tidak seperti yang digambarkan oleh para ya mungkin orientalis atau yang lainnya. Kalau Islam disebarkan dengan apa? Hunusan pedang, dengan darah yang mengalir. Tidak, Islam disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Beliau diperintahkan untuk aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka bila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah asamu minni, terlindung mereka dariku, dima'ahum wa amwalahum, darah dan harta mereka tidak akan ditumpahkan, darahnya tidak akan diambil hartanya. Cukup mengucapkan apa di sini? La ilaha illallah. Ya sangat mudah sekali. Ya. Sangat mudah sekali. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah selesai berarti. Aman. Ya, enggak ada kesulitan sama sekali. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahidnya di sini bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu baqiyah. Terus akan langgeng. Ya. Ibrahim alaihissalatu wasallam menjadikan kalimat ini apa? Langgeng pada keturunan-keturunannya. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'isa bila ilaha illallah. Beliau diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini didakwahkan oleh beliau alaihissalatu wasallam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian selamat. Selamat. Terlindungi. Darahnya terlindungi hartanya. Sehingga ketika Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang sekali dengan anak angkatnya dan sangat sayang sekali dengan anak dari anak angkatnya, Zaid. Usama bin Zaid, Usamah ini putranya Zaid bin Harithah. Ketika bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lihat ada orang yang luar biasa sekali. Orang kafir tapi luar biasa sekali membantai kaum muslimin. Kejar sama dia. Karena sudah banyak apa? Membunuh. Kejar. Begitu sudah terjatuh dia mau dipenggal. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Sudah. Angkat pedangnya. Tidak jadi. Karena memang ini adalah ucapan yang akan melindungi seseorang dari harta dan darahnya. Ya dibiarkan. Ternyata begitu dibiarkan langsung bantai kaum muslimin lagi. Kejar lagi sama Usama bin Zaid. Begitu terprosok mudi penggal mengucapkan kalimat ini lagi. Berhenti. Ya. Lah ketiga kalinya tidak ada ampun. Mengucapkan la ilallah tebas saja. Ya, sudah ada kompromi sudah. Karena dia sudah saksikan kesatu kayak gitu. Keduanya kayak gitu. Ketiganya tidak ada ampun sudah. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Usama bin Zaid itu memenggal kepala seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah itu marah yang luar biasa sekali. Walaupun itu cucu apa? Kesayangan, cucu anak angkat lah ya. Walaupun itu cucu kesayangan. Karena dianggap melakukan satu pelanggaran. Maka Usama radhiyallahu anhuma mengungkapkan alasan kenapa, ya Rasulullah, orang ini demikian. Alasannya diungkapkan. Argumentasi apa sebab dipenggal ini kepala. Dia mengucapkan itu adalah hanya untuk melindungi dari pedangku. Maka Rasul katakan, apakah engkau sudah membelah dadanya? Bahwasanya diucapkan itu adalah untuk melindungi dari pedang. Yakni apa kamu tahu isi hatinya kalau dia mengucapkan kayak gitu untuk supaya tidak ditebas? Usama bin Zaid mengalami penyesalan yang luar biasa sekali. Saya selalu ingat akan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya apa di sini? Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah akan melindungi. Melindungi apa? Seseorang dari harta dan darahnya. Tidak boleh untuk dipenggal. Kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini dijadikan senjata oleh orang-orang sufi. Yang mereka, kita sebutkan di awal tadi, sudah mengucapkan ribuan, tapi mereka masih menjadikan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih memberikan istighosah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka diperangi. Seperti kisah disebutkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh sufi Zaid al-Kausari al-Hanafi. Mereka adalah tokoh sufi yang sangat menganjurkan untuk perbuatan kesyirikan ini. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Wahab berdakwah dan melihat yang demikian, kemudian penguasa Raja Saud ketika itu, ya, sebagai penguasa itu harus dibersihkan negerinya dari praktek-praktek kesyirikan. Makanya diperangi mereka. Lah mereka mengangkat perkara ini. Mengangkat perkara bahwasanya orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah itu terlindungi dari darahnya. Tidak boleh diperangi. Sehingga dianggap Syekh Abdul Wahab itu adalah membunuh kaum-kaum muslimin. Ini fitnah yang besar yang disebarkan oleh orang-orang sufi. Ini fitnah yang besar. Sehingga beliau menulis kitab berjudul Kasfus Syubuhah. Membongkar syubhat terkait dengan perkara ini. Sudah dibahas belum ya sini ya? Nah, tunggu tanggal mainnya. Ya, itu kasus syubhat itu bagus. Syubhatnya mereka bantah. Syubhatnya dibantah bukan dalilnya. Dalilnya diluluskan karena mereka salah di dalam memahami. Dianggap ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan dalil hadis Usama bin Zaid ini. Jelas ya? Dikira ketika sudah seperti itu boleh mengerjakan apa yang ia mau untuk dikerjakan. La ilaha itu ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Ada pembatalnya. Sudah dipahami? Nah, itu kesimpulannya. Untuk kesempatan yang ada nanti bisa dibahas kitab Kasus Syubhat. Untuk membongkar kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang sufi. Dan sampai hari ini tersebar itu berita-berita orang sufi. Mengkisahkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu itu adalah orang yang bodoh, pandir, dungu. Ya. Mencari ilmu, mengambil pemahaman dari Syekhul Islam, Lutemiyah, Mujassimah. Coba lihat. Ini semuanya adalah kedustaan-kedustaan yang disebut oleh orang-orang sufi. Kuburiyun. Ya, penyembah kuburan. Ya, itu seperti itu. Belajar kepada Syekhul Islam, Lutemiyah. Yang Ibnu Taimiyah adalah mujassimah. Coba lihat. Mujassimah itu menjadikan Allah itu berjasad. Ya. Kalau berjasad difahami itu berarti Allah berbentuk. Kalau berbentuk itu berarti seperti manusia. Nah, ini bodohnya mereka. Ya, karena enggak tahu isi yang ada di dalam bab yang demikian ini. Ya. Belum pernah belajar bagaimana Syekhul menjelaskan tentang masalah tauhidul asma wa sifat. Dianggap mujassimah. Menetapkan sifat-sifat Allah dianggap apa? Mujassimah. Nah ini, makanya saya sampaikan hanya sekilas ini. Berarti saya butuh belajar lebih banyak lagi. Ya. Jadi ngaji gue ada menguraja bantok karena mulutan. Tambah ilmu yang lebih, lalu lebih mendalam. Karena penting perkara ini, penting sekali. Ya mudah-mudahan nanti bab-bab ini bisa kita pelajari semua. Ya yang penting sabar belajar ya. Jangan ngajinya gamblongan, rajin. Biar nanti gak terlambat. Nah, wabillahi taufik. Udah isap loh? Sip. Ikhwan fillah, hafizani wa hafizakumullah. وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه. Dan ia kalimat la ilaha illallah yang kakeknya beliau alaihi salatu wasallam Ibrahim menjadikan langgeng untuk keturunannya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibihi Ibrahim. Dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ibrahim. Jalurnya siapa ini berarti? Ismail. Jadi dari keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Yahudi itu sangat iri di sininya, sangat iri. Karena berita akan muncul nabi yang terakhir itu ada sudah di dalam kitab mereka, Taurat maupun Injil. Sehingga Yahudi ketika berseteru dengan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu dikatakan orang-orang musyrikin ketika berseteru, ya. Hakikatnya orang Yahudi itu orang keokan ya, nuwun sewu ya. Keokan, pengecut, penakut ya, sampai hari ini. Ya. Tidak punya negara, terusir, terombang-ambing. Bisanya ngeklaim-ngeklaim saja. Itu karena mendapatkan laknatan kutukan dari Allah SWT karena tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka orang-orang Yahudi itu bisanya kan menakut-nakuti ya. Besok akan keluar nabi yang terakhir dan kami akan bergabung dengan mereka, dengan dia, dan kami akan merangi kalian. Ya. Itu mantap sekali. Dan orang musyrikin tahu kalau ahlul kitab itu memang ketika berbicara itu ada rujukannya, ada dasarnya. Ada rujukannya, ada apa? Dasarnya. Akan muncul nabi terakhir, itu berita-berita itu sudah tersebar. Ya. Kami akan bergabung dengannya dan akan memerangi kalian. Ternyata subhanallah ketika muncul nabi terakhir bukan dari jalurnya mereka. Bukan dari jalurnya Ishak bin Ibrahim. Tapi dari jalurnya Ismail bin Ibrahim. Muncul kedengkian. Nah kalau jalur Ismail berarti kan jalurnya orang-orang Arab ini berarti. Ya, bukan orang-orang Syam, orang-orang Arab jalurnya. Sehingga kecemburuan muncul dan ya terjadilah permusuhan yang sampai hari ini. Kedengkian yang ada pada mereka. Wa ba'athahu Allahu biha. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha dengan kalimat la ilaha illallah yad'un nasa ilaiha. Beliau menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Wa yuqatiluhum 'alaiha. Beliau memerangi manusia di atas kalimat la ilaha illallah. Fahiya kalimatun azimatun. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung sekali. Sehingga ketika berperang, bukan karena untuk kalimat la ilaha illallah itu dilarang. Jelas ya. Berperang bukan dengan kalimat la ilaha illallah dilarang. Karena ini termasuk peperangan yang akan menjadikan sebab orang itu ya mati tidak syahid. Seperti berperang karena dirinya perkasa, keberaniannya, perangkar untuk membela sukunya, berperangkar untuk membela famnya, kabilahnya, ini gak dapat. Kali ditanyakan oleh para sahabat, mana yang fisabilillah? Ya Rasulullah, ada orang berperang karena sukunya, kabilahnya, keberaniannya. Mana yang fisabilillah? Maka Rasul tidak menyebutkan salah satunya. Man qatalah, barang siapa yang berperang, ya, li'i'la'i kalimatillah, untuk mendirikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Maka dialah yang dikatakan fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi kalau tidak mengangkat bendera tauhid di dalam berperang, ya nanti jadinya bukan di jalan Allah, di jalan tamrin ya. Orang ngakunya jihad bukan fisabilillah, bukan di jalan Allah, tapi di jalan tamrin. Nah, itu karena bukan bendera tauhid yang diangkat. Nah, sekarang kalau ada orang mengangkat bendera tauhid kemudian melakukan aksi kayak gitu, lah kamu merangi siapa? Kan demikian. Kamu merangi siapa? Ya kamu perangi itu siapa? Rasul itu ketika berperang, memerangi, itu yang ditinggikan adalah kalimat la ilaha illallah. Kamu apa yang mau ditinggikan? Apa? Dipahami ya? Nah itu orang-orangnya pada semangat sekali. Yang mau ditinggikan apa? Kalimat la ilaha illallah. Gimana meninggikan? Benderanya ditinggikan. Gak kayak gitu yang namanya meninggikan kalimat Allah. Supaya mereka itu meninggalkan kesyirikan. Supaya mereka berikan ibadah kepada Allah SWT semata. Dipahami ya? Lalu bagaimana kalau kondisi sekarang? Ya kamu berdakwah bukan dengan mengangkat senjata. Dakwah supaya mereka tahu kalimat la ilaha illallah. Itu namanya berjihad. Bahkan seperti Syekh bin Baz bin Utsaimin menyebutkan jihad dewasa ini jihad dengan ilmu, penyebaran ilmu. Nah, karena yang lagi dijihadnya adalah orang-orang yang mereka memang enggak ngerti ilmu. Ya bukan melawan Islam enggak. Ya, bukan melawan Islam, tapi karena mereka itu tidak paham terhadap ilmu tauhid. Ya, maka sebarkan ilmu ini. Dakwahkan ilmu ini. Ajak orang untuk berilmu dengan ilmu tauhid ini. Saya. Allahu ta'ala namu biswab. Kita cukup untuk pertemuan malam hari ini. Allahu ta'ala alam wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.